Para hadirin di seluruh Nusantara, kami telah hadir kembali untuk Anda. Empat orang pelawak Batak, di antaranya Tipe, Romo Sinada,